Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Nabiina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan latihan berikutnya dari pelajaran ke-10. Pelajaran ke-10, jilid yang pertama dari kitab Durusul Lughah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca latihan-latihannya atau sebagian dari latihan-latihan, dan kita sampai pada latihan ke-5. Latihan kelima di sini halaman 57. Kita buka terlebih dahulu dan kita baca. Yang kelima, latihan lima, di sini disebutkan sebuah kata yaitu baitun. Baitun artinya rumah. Rumah. Kemudian kita jadikan baitun ini sebagai mudhaf dan diidhafahkan atau mudhaf ilaihnya adalah berupa dhamir. Yakni dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Disebutkan ada 4 dhamir, 4 contoh dhamir, yaitu disebutkan ada 4 contoh dhamir. Yang pertama baiti, dhamirnya adalah ya. Kemudian baituka, dhamirnya adalah ka, kaf, ya. Kemudian berikutnya baituhu, dhamirnya adalah hu. Dan yang keempat adalah baituha, dhamirnya adalah ha. Yakni kata baitun ditambah dengan dhamir maka menjadi baiti. Dhamir ana, rumahku, rumah milikku. Baituka, rumahmu, kamu laki-laki. Baituhu, rumahnya, rumah dia laki-laki. Baituha, rumahnya, yakni dia perempuan. Dia perempuan. Baik, kita perhatikan terlebih dahulu 4 contoh ini. Contoh yang pertama, dhamirnya adalah ya. Dhamirnya ya. Kemudian contoh yang kedua, dhamirnya kaf. Contoh yang ketiga, dhamirnya hu. Dan yang keempat adalah ha. Nah, kita perhatikan harokat huruf ta-nya. Harokat terakhir dari huruf atau dari kata baitun. Baitun, kata atau huruf terakhirnya adalah ta. Nah, ketika bersambung dengan dhamir kaf, dhamir hu dan ha, maka harakatnya tetap dhammah di sini, ya. Contohnya baituka, baituhu. Yani harakatnya bisa berubah-ubah. Kalau pada contoh ini harakatnya dhammah, harakatnya dhammah. Nanti kalau ketemu dengan huruf jar, ya berharokat kasroh. Sekarang kalau dhamirnya itu ya, dhamirnya itu ya, maka huruf sebelum ya berharokat kasroh. Huruf sebelum ya berharokat kasroh. Baiti, baiti. Qalami, daftari. Apa? Harokatnya kasroh. yakni huruf sebelum ya atau sebelum dhamir ya berharakat kasroh. Kenapa? Karena harakat yang sesuai dengan huruf ya adalah kasroh. Adalah kasroh. Nah, kita baca latihannya. Adif, latihan kelima ini, halaman 58. Adifil asma'al atiyata ilal mutakallim wal mukhatab wal ghaib wal ghaibah kama huwa muwaddihun fil mithal. Adif al asma'al atiyah, idhafahkanlah isim-isim berikut ini. Ilal mutakallim, yakni diidhafahkan atau disandarkan kepada dhamir mutakallim. Mutakallim itu pembicara, yang berbicara, yakni dhamir ana. Ana dan nahnu. Wal mukhatab, dhamir mukhatab. Mukhatab itu yang diajak bicara. Yang diajak bicara, kamu, kalian. Wal ghaib wal ghaibah. Al ghaib itu, al ghaib dan ghaibah itu adalah dhamir yang sedang dibicarakan, atau dia adalah dhamir orang ketiga yang sedang dibicarakan. Ghaib itu untuk laki-laki, ghaibah untuk perempuan. Kama huwa muwaddihun fil misal, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada contoh. Pada contoh, lihat di sini kata yang pertama adalah qalamun. Qalamun, kemudian kita idhafahkan kepada dhamir ya menjadi hadza qalami, hadza qalamuka, hadza qalamuhu, hadza qalamuha, qalamuha. Nah, diisi atau dijawab dengan atau sama seperti contoh. Hadza menggunakan isim isyarah. Isim isyarah yang tepat tentunya, yang sesuai. Baik, kita mulai dari Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Kitabun. Bismillah. Hadza kitabi. Hadza kitabuka. Hadza kitabuhu. Hadza kitabuha. Naam, ahsanta. Berikutnya, Al-Akh Abu Ruqayyah. Ya, nama Ustaz. Bismillah. Sarirun. Hadha sariri. Hadha sariruka. Hadha sariruhu. Hadha sariruha. Naam, ahsanta. Berikutnya, Al-Akh Abu Mulyan, silakan. Afwan, Al-Akh Muhammad Afwas, silakan. Ismun. Haza ismi. Haza ismuka. Haza ismuhu. Haza ismuha. Naam. Ahsanta. Kalau mau disambung berarti langsung hadasmi, hadasmuhu atau hadasmuka, hadasmuhu, hadasmuha. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Mulyan, silakan. Naam Ustaz. Mindilun. Hadza mindili. Hadza mindiluka. Hadza mindiluhu. Hadza mindiluha. Naam, ahsanta. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Ahmad Buton. Ibnun. Hadza hadza bni. Hadza hadza bunuka. Hadza bunuhu. Hadza bunuha. Naam, ahsanta. Al-Akh Abu Syuhada, silakan. Sayyaratun. Nah, Ustaz. Sayyaratun. Hadza sayyarati. Hadza sayyaratuka. Hadza sayyaratuhu. Hadza sayyaratuha. Enam, kurang tepat, coba diulangi lagi. Sayyaratun menjadi ya, teliti. Sayyaratun hadhihi sayyarati. Hadhihi sayyarata. Hadhihi sayyarat. Hadhihi sayyaratuha. Naam, ahsanta. Hadhihi karena muannas. Hadhihi sayyarati. Hadhihi sayyaratuka. Hadhihi sayyaratuhu. Hadhihi sayyaratuha. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Saufa, silakan. Naam, Ustaz. Miftahun. Hadha miftahi. Hadha miftahuka. Hadha miftahuhu. Hadha miftahuha. Naam, ahsanta. Berikutnya Al-Akh Imam, silakan. Yadun. Bismillah. Yadun. Hadhihi yadi. Hadhihi yaduka. Hadhihi yaduhu. Hadhihi yaduha. Naam, ahsantum, barakallahu fikum. Latihan ke-6, iqra, bacalah. Li, laka, lahu, laha. Li, laka, lahu, laha. Li itu huruf jar, huruf la-nya, huruf jar yang menunjukkan pada makna kepemilikan. Kepemilikan. Li berarti milikku. Laka milikmu. Lahu miliknya. Laha juga miliknya. Nah, sekarang kita baca terlebih dahulu nomor 1. Al-Akh Abu Salwa, silakan dibaca. Li ukhtun wahidun. Li ukhtun wahidun. Naam. Al-Akh Zikri Abu Rashad, silakan dibaca. Naam, Ustaz. Alaka akhun. La mali akhun. Alaka akhun. La mali akhun. Berikutnya Al-Akh Abu Arshad, silakan. Naam, Ustaz. Ukhti laha tiflun saghirun. Ukhti laha tiflun saghirun. Naam. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Naam, Ustaz. Jamili lahu akhun wa ukhtun. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Taib. Kemudian di bawahnya ditulis naqul indi kitabun wa naqulu li akhun wala atau la naqulu indi akhun. Kita perhatikan di sini naqul kita bisa atau boleh mengucapkan indi kitabun. Wa naqul dan kita juga boleh untuk mengucapkan li akhun. Tapi kita enggak boleh mengucapkan indi akhun. Indi akhun. Taib, sebelum menjelaskan tentang huruf li atau huruf jar li, kita coba mengingat kembali tentang kata inda. Inda itu juga bisa bermakna atau yang menunjukkan pada makna kepemilikan. Indi saya punya. Ya, indahu dia punya. Milik dia. Inda di antara maknanya ialah untuk menunjukkan kepemilikan. Kepemilikan. Nah, berarti sama seperti huruf lam, huruf la, huruf li, ya. Maknanya sama. Sama-sama menunjukkan pada makna kepemilikan. Punya, memiliki. Namun dua kata ini ada sisi perbedaan dalam penggunaannya. Dalam penggunaannya. Nah, sekarang di sini sebutkan naqul, kita mengucapkan indi kitabun, saya punya kitab. Wa naqul, dan kita juga mengucapkan li akhun, saya punya saudara laki-laki. La naqul, kita tidak boleh mengucapkan indi akhun, saya punya saudara laki-laki, dengan menggunakan kata indi. Ini tidak boleh. Jadi kesimpulannya kalau untuk benda, untuk sesuatu yang tidak bisa terpisah dari kita, seperti misalnya anggota badan, atau misalnya kekeluargaan, hubungan kekeluargaan, maka untuk menjelaskan kepemilikan tentang anggota badan atau saudara atau kerabat yang memiliki hubungan kekeluargaan, kita menggunakan kata li, huruf jar li. Misalnya, saya punya mulut, li famun, saya punya mulut. Nggak boleh diganti dengan indi famun. Indi famun. Yang tepat adalah li famun. Kalau saya punya saudara perempuan, li ukhtun. Li ukhtun. Berarti li digunakan untuk sesuatu yang sesuatu yang tidak bisa terpisahkan, seperti hubungan kekeluargaan atau anggota badan. Kalau inda atau sebelumnya, li juga digunakan untuk selain itu. Berarti li itu lebih umum, bisa untuk yang bersifat kekeluargaan atau anggota badan atau yang lainnya. Boleh semuanya. Li daftarun, saya punya buku. Li darrajatun, juga boleh. Yang tidak boleh ialah inda. Kalau inda digunakan untuk sesuatu yang dapat terpisahkan, seperti saya punya buku, indi kitabun, indi sayyaratun. Nah, gunakan kata inda. Dan juga boleh pada contoh ini menggunakan li. Li qalamun, li sayyaratun. Berarti untuk menunjukkan atau menggunakan pada kata yang berhubungan atau ada hubungan kekeluargaan atau bagian anggota tubuh, kita menggunakan huruf jar li, ya, huruf jar li. Dan li juga bisa digunakan untuk selain itu. Itu maksud dari kata yang ada di dalam kurung pada halaman 59. Nah, kemudian materi berikutnya yang ingin kita jelaskan. Bahwa dhamir muttasil ini bisa bersambung dengan huruf bersambung dengan huruf jar, bersambung dengan huruf jar seperti li, laka, lahu, laha. Li, laka, lahu, laha. Nah, dan juga bisa bersambung dengan kata yang lain. Bisa bersambung dengan kata yang lain seperti qalami, qalami, qalamuka, qalamuhu, qalamuha. Nah, kalau dia bersambung dengan isim, kalau dia yakni dhamir muttasilnya itu bersambung dengan isim seperti pada contoh kita bi, kita buka, maka maka dhamir yang terletak setelah isim itu, dhamir yang terletak setelah isim itu, kedudukan dia adalah sebagai mudhafun ilaih, sebagai mudhafun ilaih. Ya, sama seperti contoh qalamu Muhammadin, pulpen milik Muhammad. Qalamuhu, pulpennya, pulpen miliknya. Ya. Susunan mudhaf, mudhaf ilaih. Mudhafnya mudhaf ilaihnya adalah dhamir muttasil yang disebutkan tadi. Tapi kalau dhamir muttasilnya ini bersambung dengan huruf huruf jar, pada contoh ini adalah huruf li, laka, lahu, laha, maka dhamir muttasilnya itu bukan mudhaf ilaih, bukan mudhaf ilaih, bukan mudhaf ilaih. Sama seperti pada contoh fil madrasati. Al madrasati di sini bukan mudhaf ilaih, bukan mudhaf ilaih. Nah, baik, berikutnya latihan ke-7. Ma'a. Latihan ke-7, ma'a. Kita baca terlebih dahulu. Silakan Al-Akh Abu Khansa Banu, halaman 59. Ma'a. Naam, bismillah. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Naam, kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Kemudian berikutnya Al-Akh Abu Ruqayyah, silakan. Baik, Al-Akh Abu Ruqayyah. Ya, nama Ustaz. Silakan. Dhahabat talibu, dhahabat talibu ma'al muhandisi. Coba diulangi lagi. Cetakannya apa tulisannya? Dhahabat, dhahabat talibu ma'al muhandisi. Nah, kalau di sini ditulis dengan at-tabibu. Dhahabat tabibu ma'al muhandisi. Kalau memang ada di cetakan lain dengan penulisan at-talibu, maka itu juga benar. Benar. Dhahabat talibu ma'al muhandisi. Tapi kalau di sini cetakannya tertulis dengan at-tabibu. Dhahabat tabibu ma'al muhandisi. Semua contoh itu benar. Mau pakai at-talib atau mau pakai at-tabib itu benar. Hanya berbeda pada arti saja. Kalau at-talib itu pelajar, kalau at-tabib itu dokter. Nah, berikutnya Al-Akh Muhammad Afbas, silakan. Jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Nah, jalasal Jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Al-Akh Abu Ahmad Buton, silakan. Naam Ustaz. Man ma'aka ya Aliyu ma'i zamili. Man ma'aka ya Aliyu ma'i zamili. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Aminatu ma'aha zaujuha. Aminatu ma'aha zaujuha. Ma'aha zaujuha. Taib. Di sini ada kata ma'a yang artinya bersama. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Hamid keluar bersama Khalid. Dhahabat tabibu ma'al muhandisi. Dokter itu pergi bersama insinyur. Jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Pak guru itu duduk bersama kepala sekolah. Man ma'aka ya Aliyu ma'i zamili. Siapa yang bersamamu wahai Ali? Ma'i bersamaku, zamili temanku. Aminatu ma'aha zaujuha. Aminah bersamanya, atau dia bersama dengan suaminya. Dengan suaminya. Nah, ma'a, kata yang terletak setelah ma'a harus majrur. Harus majrur berharokat kasrah, seperti pada contoh ma'a Khalidin ma'al muhandisi ma'al mudiri. Ma'al mudiri harokatnya kasrah. Nah, kalau ada dhamir-dhamir muttasil seperti ya, ka, hu, dan ha, kalau ada dhamir-dhamir muttasil yang terletak setelah huruf atau setelah ma'a atau setelah huruf jar atau terletak atau dia sebagai mudhaf ilaih, yang semestinya harus majrur yang yaitu berharakat kasrah, maka ketika dia dhamir harakatnya tetap tidak ada perubahan menjadi kasrah, tidak ada perubahan menjadi kasrah, dia hanya berubah bentuk saja. Yang tadinya ana, maka ketika dia bersambung dengan kata yang lainnya, dia berubah dari ana menjadi ya. Kemudian dari huwa berubah menjadi hu. Anta berubah menjadi ka. Kemudian kalau anti berubah menjadi ki. Taib. Berubah menjadi ki. Tapi harokatnya tetap. Harokatnya tetap. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Nanti jangan sampai salah memahami kemudian membacanya man ma'aki. Contoh nomor 4 misalkan, man ma'aki ya Aliyu. Loh, kenapa dhamir kafnya diberi harakat kasrah? Itu karena ada ma'a. Kalau ada ma'a berarti kata yang terletak setelahnya harus majrur. Majrur itu berharakat kasrah. Kaidah itu betul. Kaidah itu betul. Tapi tidak betul dan tidak tepat kalau diterapkan pada dhamir. Pada dhamir. Dhamir itu termasuk yang dikecualikan. Termasuk yang dikecualikan. Artinya tidak terlihat harokat kasrohnya. Tidak ada perubahan harokat menjadi harokat kasroh. Taib. Untuk latihannya insya Allah nanti kita akan baca. Oh, masih ada satu nomor itu ya. Kita baca dulu. Kharaja abi minal baiti. Man kharaja ma'ahu? Kharaja ma'ahu ammi. Ayahku keluar dari rumah. Siapa yang keluar bersamanya? Keluar yang keluar bersamanya adalah pamanku. Pamanku. Taib, sebelum kita lanjut, apa barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan kalau ada. Kalau tidak ada, insyaallah ta'ala kita cukupkan latihan 7 dan latihan 9. Insyaallah ta'ala kita akan membacanya pada pertemuan yang akan datang bi'idnillahi azza wa jal. Taib ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa an astaghfirullah wa atubu ilaik. Tafadzalu hafidhakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.